Nabi Dawud alaihi salam bertasbih bersama gunung dan burung. Anak-anakku sekalian, semoga kalian menjadi anak-anak yang soleh maupun soleha. Nabi Dawud alaihi salam adalah seorang nabi yang mempunyai kekuatan. Kuat dalam ilmu, amal, ibadah maupun pemahamannya terhadap ajaran Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Salat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah salat Nabi Dawud alaihi salam. Dan puasa yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala adalah puasa Nabi Dawud alaihi salam." Nabi Dawud alaihi salam tidur pada pertengahan malam, mendirikan sholat pada sepertiganya, dan tidur lagi pada seperenamnya. Dia berpuasa satu hari dan berbuka satu hari, dan dia tidak lari bila bertemu dengan musuh. Sesungguhnya dia adalah orang yang suka kembali kepada Allah pada setiap urusan dan masalahnya. Allah Subhanahu wa taala menundukkan gunung-gunung yang tinggi menjulang agar bertasbih bersama Nabi Dawud alaihi salam di pagi dan sore hari. Gunung-gunung itu menanggapi tasbih Nabi Dawud alaihi salam, mengulang dan bertasbih mengikutinya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menundukkan burung-burung untuk bertasbih bersamanya. Burung-burung itu bertasbih seperti tasbihnya, mengulang sebagaimana Nabi Dawud alaihi salam mengulang. Bila burung itu terbang di udara melewati beliau yang sedang bertasbih dan melantunkan bacaan Zabur, maka burung itu mendengarkannya dan tidak mampu pergi, bahkan berhenti di udara bertasbih bersamanya dan disahut oleh gunung-gunung yang tinggi menjulang, mengulang-ulang dan bertasbih mengikutinya.